الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita sampai bab bada wal fush. Apa itu bada? Apa itu bada? Yaitu kilatul haya. Wal fush yaitu al-qabhu mutanahi, ya, kejelekan yang sangat. Telah kita bacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah bahwasannya sifat daripada sifat orang yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang suka berbuat fahisyah. Sedangkan sifat daripada orang-orang beriman adalah orang-orang yang tawadu ketika berjalan di muka bumi ini. Orang-orang yang ketika menghadapi orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan kepada mereka ucapan yang bisa menyelamatkan diri dari kejahatan diri mereka. Dan juga sifat mereka adalah ketika mendengar perkara yang sia-sia berpaling. Maka selanjutnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan, wa min sifatihim allati dzakaraha subhanahu biqaulihi walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang yang mereka tidak menyaksikan al-zur, sesuatu yang jelek, yang bertentangan dan syariat. Salah satu tafsirannya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, az-zur adalah a'yadul musyrikin, yaitu menyaksikan perayaan-perayaan orang musyrikin. Maka orang-orang beriman, mereka tidak menyaksikan, nonton, ya, perayaan yang batil yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Iya. Karena dengan melihat, menyaksikan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, akan jatuh kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah ia senang kepada al-batil. Yang kedua, dia secara tidak langsung menyetujui kebatilan tersebut yang ia saksikan. Yang ketiga, adanya akan timbul hub, akan timbul cinta kepada sesuatu yang batil. Dan ini akan merusak sikap wala dan baronya, sehingga dia akan senang kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu contoh bukti bahwasanya dia wala, sedikit ada walanya kepada sesuatu kebatilan, kekufuran, adalah dia senang menyaksikan kebatilan itu. Maka orang-orang beriman, mereka tidak menyaksikan az-zur, perkara yang batil ditonton atau disaksikan. Al-muslimuna lahum idan, maka orang-orang muslim, mereka punya hari raya sendiri, dua hari raya. Orang muslim punya dua hari raya. Ada kelas satu di sini? Ada kelas satu enggak? Kelas satu mana ada enggak? Hari raya Islam ada berapa? Enggak tahu. Kelas 2 ada kelas 2? Kelas 2 ada kelas 2 enggak? Musa. Ada 2, kelas 2 ada 2. Pertama Idul Fitri, yang ketiga yang kedua Idul Adha. Ada 2. Fal muslimuna lahum idani, Idul Fitri wa Idul Adha. Maka orang-orang muslimin, mereka mempunyai dua hari raya, yaitu hari raya Al-Fitr dan hari raya Adha. Kenapa dikatakan Idun itu adalah Id? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena hari, waktu, zaman, wal makan, dan di sana dilakukan beberapa amalan yang diulang-ulang, baik dalam sepekan, baik dalam sebulan maupun dalam setahun, maka ini namanya hari raya. Hari raya. Maka ketika seseorang melakukan amalan, perbuatan di waktu tertentu, di tempat tertentu, dan berulang-ulang pada waktu itu, maka itu namanya hari raya. Hari raya. Maka ketika seseorang melakukan hal itu, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para a'immah. Maka bukan atau menyelisihi syariat Islam, atau itu adalah id yang bid'ah. Nah, dia telah menjadikan hari raya yang syariat Islam tidak menjadikannya sebagai hari raya. Wa huma ya'tiyani ba'da ruknain min arkanil Islam. Yang keduanya, ya, hari raya ini datang setelah dua rukun dari rukun Islam. Falahum a'yadun syar'iyyah wa laysat bid'iyyah. Mereka punya syariat, mereka punya hari raya yang disyariatkan. Termasuk hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Ya, termasuk hari raya adalah hari raya Jumat yang pekan. Yang tahunan itu dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Walaysat bid'iyah, bukan yang bid'iyah, bukan yang diada-adakan. Ammal a'yadul mubtadi'ah wa a'yadul jahiliyah. Adapun hari raya yang bid'ah dan hari raya jahiliyah. Misal Idul Nairus wal Mihrajan wa Iyadul Fars wal Rum. Ya, fal wajib ala muslim alla yukirruha, alla yukirruha wa la yahdurruha wa la yusajji'a alaiha wa la yuhanni'a ashabaha wa la yahdi ilaihim wa la yaqulu min ta'amil mawjud fiha li'annaha a'yadun jahiliyah bid'iyyah. Nah, adapun hari raya, hari raya bid'ah dan hari raya jahiliyah seperti hari raya Nairuz. Nairuz yang saya dapat asal mulanya dari kata Nairus, bahasa Persia, pakai sin. Dan orang Arab menyebutnya dengan zim, Nairuz. Iya. Yaitu maknanya dari bahasa Persia itu maknanya sesuatu yang baru, hari yang baru. Ya, kalau di kamus, ya, terjematul komus, itu maknanya hari raya orang-orang, hari tahun baru orang Persia. Wa mihrajan, nah, kalau mihrajan anda enggak dapat, bisa jadi maksudnya tahun baru. Ya, tahun baru orang-orang miladiyah. Tahun baru ya, bentar lagi, ya, ini hati-hati. Ya. Yeah. Dan hari raya orang-orang Persia dan orang Rom, hari raya orang-orang Barat, orang-orang Nasrani. Yang notabene, ngerti ya notabene? Apa notabene? Yang kalau kita tahu sejarahnya hari raya mereka itu adalah memperingatkan berhala, memperingati hari raya berhala. Seperti kalau tahun baru Masehi ya, miladiah ya, Masehi, itu karena katanya lahirnya Isa. Ya, lahirnya Isa. Tapi ditilik dari sejarah bukan, karena lahirnya Raja Romawi, pangeran Romawi ketika itu, kemudian orang-orang Nasrani ingin mengambil hati mereka agar mengikuti ajaran mereka, maka mereka mengatakan bahwasannya lahirnya Isya juga sama persis, katanya begitu. Ini salah satu bid'ahnya orang-orang Kristen. Sehingga atau lahirnya dewa mereka, enggak tahu dewa apa. Nah, sehingga di buatlah hari raya. Makanya sering bergandengan antara Natalan mereka dengan tahun baru. Yang sesungguhnya adalah memperingati dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka. Na'udzubillah. Demikian pula yang Nehru, Suami Hrojan, dan Fers, dan Rum, itu sama. Nah, ya, hari raya orang-orang kufar. Bahkan bisa jatuh hari raya kufri ya. Nah, apalagi nanti di bulan, setelah bulan Januari, bulan Februari, ada lagi hari raya yang udah mulai muncul. Apa coba? Hari raya apa? Tahu dia. Kok bisa tahu? Ternyata pemerhati ini. Iya. Hari raya na'udzubillah. Anak-anak muda yang berbuat fahisyah. Semuanya adalah hari raya-raya buatan daripada orang-orang kufar. Dan sekarang mulai dihidupkan hari raya kufriyah lainnya dari orang-orang Persia, para penyembah api, yang digulirkan oleh para Syiah Rafidah, mengatasnamakan Islam hari Karbala. Ya. Kalau kita lihat hari Karbala itu mirip hari raya yang dilakukan oleh orang-orang ateis, animisme. Iya. Hari raya orang-orang animisme. Orang-orang yang beribadah kepada jin-jin di batu-batu di gunung-gunung. Menusuk-nusuk badannya dengan apa? Senjata tajam. Membacok-bacok badannya di tubuhnya. Ya, kalau di Sunda namanya debos. Kalau di Ambon itu ada. Ana lupa namanya. Dan itu dilakukan setiap setelah hari raya Idul Fitri. Sama persis yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah keyakinannya bahwasanya di situ hari meratap. Ya. Dan hari meratap ini persis dengan hari meratapnya orang-orang Yahudi ketika meratap di yang menurut mereka di sebuah ibadah ya. Ada rumah meratap namanya. Yo, menangis-nangis, diusap-usap. Persis sekali. Syiah itu. Makanya Syiah itu bukan Islam dan mengambilnya dari Yahudi. Mereka ada hari raya meratap menangis, menangisi kematiannya Husain. Ya, sedangkan orang Yahudi juga ada hari raya meratap. Yaitu meratapi di sebuah rumah ibadah. Nah, meratap menangis. Demikian. Maka falwajibu 'alal muslim alla yuqirruha, wajib bagi seorang muslim untuk tidak mengakuinya atau mengikrarkannya, menetapkannya. Tidak boleh hadir, tidak boleh mendukung, yusajji 'alaiha, tidak boleh mendukungnya. Tidak boleh memberikan selamat kepada orangnya, mengucapkan selamat. Demikian pula mereka punya hari raya setiap pekanan, yang disebut yaitu hari Minggu. Kononnya Minggu itu dari sesembahan mereka, berhala namanya Minggus, dari orang Romawi, Minggus. Nah, yang mereka sebut dewa apa gitu. Iya, berhala, patung, kelahirannya Minggus. Iya, yang dikatakan di sana menurut mereka adalah salah satunya tempat orang mengadukan cintanya kepada kekasihnya. Makanya dikenal hari Minggu itu hari kencan ya, wakuncar. Wah, bahaya itu. Oh, ketawa. Bahaya ini. Sudah mengerti rupanya. Ya, sudah mengerti, masya Allah. Nah, iya, padahal itu adalah mengikuti cara-caranya orang-orang Yunani, na'udzubillah. Dan banyak kita terpengaruh kaum muslimin dengan ibadah-ibadah mereka. Setiap minggu, ya menurut mereka minggu, kalau kita kan Ahad. Ya, hari malam, ini malam minggu, pada mengucapkan selamat. Wah, ini waktunya pakai baju yang bagus, khususnya ada orang-orang anak muda. Nah, maka kita tidak boleh untuk biasa saja. Hari Ahad, hari apa, biasa saja. Justru kita menunjukkannya ketika di hari Jumat. Di sana hari-hari ibadah kepada Allah. Nah, hari raya kita berzikir kepada Allah. Nah, jangan ikut-ikutan seperti mereka. Oh, apalagi nanti ketika tahun baru ini, wah, beli baju baru, sepatu, sudah mulai kaum muslimin ikut-ikutan pakai baju baru. Mau kemana? Mau menyaksikan nanti jam pukul 00:00, wah, tahun baru katanya. Allah musta'an. Pakai kembang api, ada yang bakar jagung, ada yang bakar ikan. Nah, untuk merayakan katanya tahun baru. Ya, maka kita wajib bagi seorang muslim tidak boleh menetapkan bahkan hadir di tempat-tempat perayaan seperti itu, bahkan mendukungnya, ikut-ikutan beli petasan misalnya, bakar di hari itu. Tidak boleh mengucapkan perayaan-perayaan tersebut. Nah, iya, karena itu bentuk wala, bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Hati-hati. Ya, bahayanya demikian. Mayoritas kaum muslimin seperti itu. Nah, mayoritas kaum muslimin seperti itu. Dan tidak kalah ngerinya lagi, nanti ada pesta bola. Wah, sudah. Ya, kena semua banyak. Bukan kaum muslimin awamun nasnya, bahkan orang-orang yang sudah ngaji, sudah mengerti tentang sunnah, kena juga pesta bola. Hati-hati ini. Cinta terlalu berlebihan terhadap bola. Jadi hari raya nanti lama-lama, ya, pesta bola. Bolanya dimakan gitu ya. Padahal bolanya ditendang-tendang itu, dilihat. Nah, hati-hati. Ya. Allah musta'an. Tidak boleh mengucapkan selamat, tidak boleh hadir yusajjid. Wala yahdi ilaihim, tidak boleh apa memberikan hadiah kepada mereka. Tidak boleh, di sini kata Syekh Shalih Fauzan, memakan makanannya yang ada di hari raya itu. Nah. Ya, sekarang semua masuk di Indonesia. Hari raya Nyepi, hari raya apa lagi? Hah? Hari raya, ah, itulah orang Cina. Nah, yang kaum muslim yang hadir siapa? Orang-orang Islam. Nauzubillah. Kasihan. Yang hadir orang-orang Islam melihat barongsai. Padahal itu adalah sholatnya mereka. Bukan, jangan disebut sholat. Sembahyangnya mereka. Yeah. Ibadahnya mereka. Beribadah kepada jin-jin yang mereka ibadahi. Ketika hari itu, kaum muslimin melihat, menyaksikan, ikut pakai bajunya. Hari rayanya Cina, pakai baju Cina. Ya, pakai hari raya Nasrani, pakai juga, pakai jas, pakai ini. Allah musta'an. Namanya mutalawin. Ya, kayak bunglon. Ya, kaum muslimin kalau seperti itu, seperti bunglon jadinya. Hayo ikut raya ini, ikut. Hayo raya itu, ikut. Nah, gak punya prinsip. Sedangkan kita diajarkan untuk teguh pendirian pada satu keyakinan, bahkan juga mengikuti nabinya Muhammad SAW. Seorang Islam punya jati sendiri, jati diri sendiri. Tidak mutalawin, tidak gonta-ganti warna. Kenapa demikian? Li'anna ayadu jahiliyah bid'iyah. Karena itu adalah hari raya, hari raya jahiliyah, hari raya bid'iyah. Ya, bisa jadi hari raya kufriyah. Hari raya-raya yang ada padanya bentuk kekufuran. Maka seorang beriman, seorang muslim yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hari akhir dari akhirat, dia tidak menyaksikan perayaan-perayaan tersebut. Qala Syekh Shalih Fadhil hafizahullah wa qawluhu laysal mu'minu bit-ta'an wal-la'an wala fahish walal badhi. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu bukanlah orang yang ta'an, yang suka mencela, walal la'an, tidak suka melaknat, walal fahish, tidak suka berbuat kekejian, walal badhi. Badhi ucapan yang tidak tahu malu, karena sedikit rasa malunya dia melontarkan ucapan-ucapan yang sesungguhnya itu malu untuk diucapkan. Hadihil umur, kata Syekh, allati dzakarat atau dzukirat fil hadis, tanaqqusu fil iman. Perkara-perkara ini yang disebutkan dalam hadis akan menyebabkan kurangnya keimanan atau tanaqqus fil iman, karena menunjukkan kurangnya iman, keimanan. Wa hiya taslibu kamalihi. Ya, perkara-perkara itu menghilangkan kesempurnaannya. Nah, ya biyo. Layah dik. Ketawa apa itu kamu? Wa nafi huna nafil kamal. Maka dihilangkan di sini maksudnya hilangnya kesempurnaan keimanan. Wa laysa nafi asli iman. Bukan maksudnya adalah hilang pokok dari keimanannya. Wahada yadulu ala anal ityani bihadihil umur minal kabair. Ini menunjukkan bahwasannya melakukan perkara-perkara ini, ta'an, banyak mencela, banyak melaknat, banyak berbuat fahish wal badhi, ini termasuk kabair, dosa-dosa besar. Wala yakunul mu'min ta'an yata'anu fi ansabin nas wa'aradihim bi askalihim wa hayatihim. Maka seorang mu'min tidaklah dia suka mencela, mencela nasab orang, mencela kehormatan orang, mencela bentuk orang, keadaan orang, tidak seperti itu. Iya. Tidak suka orang beriman. Kan ada ya orang yang apa yang mulutnya iseng gitu. Ada orang yang kakinya cacat, ah gitu. Ada yang matanya gitu, ah iseng gitu, mulutnya itu suka mentah. Suka mencela begitu. Ada yang kulitnya, wah si itu, ah begitu. Ada yang seperti itu. Maka seorang mukmin adalah orang-orang yang tidak suka seperti itu, tidak suka ta'an atau dalam masalah nasab. Kamu keturunan apa? Oh, orang ini ya. Disebutkan sukunya. Oh, suku ini kan begini-begini. Kamu? Oh, orang ini. Oh, disebut suku ini sukanya begini-begini. Kalau seorang mukmin tidak seperti itu. Dia dari suku mana? Dari suku Jawa, suku Sunda, dari negeri mana? Afrika ataupun negeri-negeri yang lain, Yaman atau yang lainnya, Cina, tidak memandang itu. Mereka, selama mereka satu akidah, selama mereka Arabnya satu, nabinya satu, ya kitabnya satu, Al-Quran, akidahnya satu, manhajnya satu, ya perjuangannya satu dalam membela Al-Quran dan Sunnah, membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu tauhid, ahlu sunnah, maka mereka mencintainya. Orang-orang beriman, mereka selalu mendoakan saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Ketika ada kekurangan, masya Allah, semoga Allah berikan kesabaran kepada antum. Ketika ada kekurangan pada saudaranya, demikian. Tidak mencelanya, karena itu akan menyakiti dirinya, atau mencela kehormatannya, atau mencela bentuk rupa keadaannya, demikian. Walil'an, dan juga tidak suka melaknat. Ai laisa katsirul la'an, tidak banyak-banyak melaknat. Wal la'an itu la'nu, itu maksudnya laknat adalah at-tarbu min rahmatillah, artinya dijauhi dari rahmat Allah. Iya, bahaya doa celaan dijauhinya dari rahmat Allah, itu laknat. Jadi kalau orang melaknat itu maksudnya semoga Allah menjauhi, semoga kamu jauh dari rahmat Allah. Kalau seorang jauh dari rahmat Allah, siapa yang akan menyayangi dia di dunia, ya kan? Bahaya laknat itu. Nah, laknat itu doa yang bahaya, sering laknat. Kalau seorang sudah didoakan laknat, kemudian Allah mengabulkannya, mau kemana dia? Sedangkan maghfirah itu termasuk rahmat Allah, ampunan Allah. Iya. Rezeki itu adalah termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan berbagai macam rahmat Allah. Dijauh dari rahmat Allah, mau kemana dia? Iya, maka doanya sangat bahaya. Laknat itu. Tidak boleh banyak-banyak melaknat. Termasuk dosa besar. Faminan nasi man tajiduhu yal'anu li'atfihi asbab. Sebagian manusia, ada orang yang engkau dapati dia melaknat pada perkara-perkara yang asbabnya hanya kecil saja. Ya. Hanya perkara yang kecil, ringan. Wa in talaba min auladi syai'an qala hatu qala anakumullah. Kalau minta kepada anak-anaknya satu sesuatu, kemarikan wahai lakna, Allah melaknat kalian, begitu. Ini kalau kebiasaan orang Arab ya, orang Arab. ya la'natullah begitu. Anaknya digituin, coba bayangin. Ya la'natullah katanya, ya la'nat. Kalau di sini ngeri lagi. Nyebutnya nyebut binatang, na'udzubillah. Ya fulan disebut nama binatang. Ini termasuk laknat. Doain anaknya atau orang lain dengan nama binatang itu, na'udzubillah. Atau yang lain-lainnya, sumpah serapa yang lain, laknat yang lainnya. Iya, nah ini santri, anak pernah dengar, baru ingat anak. Santri ini kadang mulutnya enggak dijaga, hati-hati. Anak doain antum, kakinya buntung, hati-hati nih. Bahaya ini. Lalu marah sama temannya. Anak doain antum nanti korengan atau apa? Enggak. Ini bahaya ini. Iya. Hati-hati ini enggak boleh terbiasa untuk mendoakan kejelekan dengan saudaranya. Iya, santri ini hati-hati. Benar enggak? Iya, Pak ya. Iya. Seringnya kalau marah sama temannya, anak doain jelek, anak doain jelek, anak jangan, enggak boleh. Ya enggak boleh. Ya, sering mendoakan kejelekan kepada saudaranya. Nah, doakan kebaikan. Kalau kita disakiti, ada tuntunannya, yaitu kita doakan kebaikan kepada dia. Misalnya kita dipukul, Allah yahdik gitu. Itu bagus. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi kamu. Atau antum sering dipukul kepalanya, asrakallah gitu. Ya, jangan ana doain antum jatuh nanti antum. Doakan asrakallah yahdikumullah Allah yahdik gitu. Ya, Allah yahdik antum gitu. Kalau ada yang marah-marah sama antum enggak salah apa-apa, Allah yahdik antum. Begitu. Ya, jangan ana doain nanti ini. Oh, jangan. Doakan Allah yahdik asalakallah. Begitu. Jangan doain. Iya, doanya yang bagus-bagus. Orang Islam ya mukmin itu doanya yang bagus-bagus ketika disakiti orang. Dan memang butuh latihan, karena kita taunya sekarang-sekarang, karena kebiasaannya adalah kebiasaan yang buruk, ikut kebanyakan orang, ya kita rubah sedikit-sedikit. Kalau marah dengan anak, layak gitu, asalakallah. Nah, jangan ngomong ya gitulah, ya nggak ada jelek omongannya. Nah. Dan memang ya, di setiap negara begitu. Hatta di Yaman sendiri, kalau orang awamnya ngeri ucapannya, ya Allah, kalau kita ngedengar itu kayak petir. Anak digituin. La'natullah katanya. Wen, wen unta. Sampai dipukul pakai apa? Pakai gesper gitu ya. Ceplot. Ya, ngeri. Itu orang awam. Wajar kalau orang awam. Memang sukanya menghina, mencela, ya, suka ta'an, mencela. Ya, apalagi orang Indonesia ketika datang dihina-hina, Alibaba, karena baju kita seperti ini, Alibaba, Alibaba, gitu. Orang awam wajar, orang jahil, jangan ikut-ikutan kita. Ya, seperti itu. Nah. Ya. Au hatta in arada yumajihu syakhsan la'anahu wa iyadu billah, kata Syekh. Atau sampai-sampai kalau dia ingin menghina seseorang, dia melaknatnya. Bayangkan. Meledek sambil melaknat wa iyadu billah. Wa hatta alladziina yaqauna fi ma'siyah tajiduhum yal'anuna iblis wa ka'annahum yuhammiluna al-dhanba wa yanfawnahu an anfusihim. Sampai-sampai orang-orang yang dia ketika jatuh ke dalam kemaksiatan, mereka mendapati, ya kamu dapati mereka, mereka melaknat iblis. Ini nih iblis nih. Oke. Iya. Antum kenapa enggak ngaji? Ya nih anak digoda setan nih. Ya. Seakan-akan mereka membebankan dosa itu kepada iblis. Ya nih gara-gara iblis nih anak digoda nih. Ya kan? Antum bagaimana? Ya nih anak lagi tergoda setan. Tidak. Ya tidak menafikan dari dirinya. Harusnya dia bilang, ya nih anak memang lagi futur. Ah, terus terang begitu. Ana mau semangat. Jangan iblis disalahin. Iya. Nah, kadang seperti itu. Salah keliru juga. Masyaallah. Sahihun inna iblis yuwaswisu bil ma'siyah. Benar, iblis itu memang memberikan bisikan-bisikan kepada kemaksiatan. Wa yad'u ilaiha, mengajak kepada kemaksiatan. Walakin hadza laisa udhran, akan tapi ini bukan termasuk udhur. Antum beralasan, kenapa antum enggak talim-talim? Ya ini anak lagi tergoda setan. Ya, iya, antumnya sendiri ada enggak kemauan untuk memperbaiki diri? Memang setan memberikan was-was kepada manusia, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kemalasan. Nah, tapi ini bukan termasuk udhur, kata Syekh. Nyalahin setan, nyalakan ibu, salahkan diri sendiri. Nah, wa innama tajibu wal hala hadhihi, ya, yang wajib keadaan seperti ini, kata Syekh, taubah minan abdi wan nadam ala dzam, bertobat, ya, tobat dari seorang hamba menyesal atas dosa-dosanya. Li'annahu in la'inal iblis fa innahu yafrah bidzalik, kata Syekh. Karena jika dia ketika melakukan maksiat, ketika dia futur, kemudian melaknat iblis, menyalahi iblis, menyalahi setan, maka iblis senang dengan hal itu. Wa yaqul, dia mengatakan, ana atghaituhu wal haqtu bihi darar, aku telah menyesatkan dia, aku telah memberikan dia bahaya. Bangga justru setan, parah, senang. Oh, berarti saya hebat bisa menyesatkan si fulan, begitu kan, bikin malas. Senang justru setan begitu kan. Iya, wallahu alam bis tafadhal.